بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Pada waktu yang lalu kita telah membaca tentang beberapa keutamaan majelis ilm, majelis ilmu dan majelis zikir. Siapa yang masih ingat apa saja keutamaan majelis ilmi dan majelis zikir yang sudah kita baca? Yang pertama, hendak apa? Nah, ini karena banyak ngobrol cerita, ya. Cerita ngalor ngidul. Apa? Apa katanya? Majelis. Banyak ngobrol gitu. Apa Indah? Indah. Hah? Tidak akan celaka. Nah, orang yang mendatangi majelis ilmu atau majelis zikir dikatakan oleh Rasulullah, yaitu membawakan firman Allah dalam hadis qudsi, humul julasa la yashqa ya jalisuhum indahum. Nah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa lagi? Hah? Apa? Iya. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di sisi para malaikat. Kemudian apa saja, apa lagi? SBY. Apa? Apa? Indah. Hah? Kenapa? Iya, turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman. Nah, qala Syekh Yasin hafizahullah wa rawa Muslim, dan riwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, dari Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, anahuma syahida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qaal, sungguh mereka berdua menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la yaq'udu qaumun yadhkurunallaha 'azza wa jal illa haffathumul malaikah wa ghashiyahumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullah fi man indah. Ya, ini hadis yang menyimpulkan hadis-hadis yang sebelumnya yang disebutkan satu persatu tentang keutamaan zikir dan ahlu dan juga keutamaan majlis zikir dan majlis ilmu. Nah, tidaklah satu kaum mereka duduk, tidaklah satu kaum duduk dan mereka zikir kepada Allah kecuali hafathumul malaikah, malaikat mengelilingi mereka. Wa ghasyahumur rahmah, dan mereka diliputi oleh rahmat Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan sakinah ketentraman turun kepada mereka. Wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah menyebut mereka pada orang-orang yang ada di sisi Allah. Jadi berapa? Yang pertama apa? Hafat humul malaika. Yang kedua, ghasyat humur rahmah. Yang ketiga, nazat alaihi sakinah. Yang keempat, wa dzakarahumullah fi man indah. Wa ra'a Abu Daud wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya dari Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, ya, min buyutillahi ta'ala, yatluna kitabullah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakinah wa ghasyathumur rahmah wa hafat malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidak satu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah yang mereka membaca kitab Allah, yang mereka mempelajari kitab Allah di antara mereka kecuali turun kepada mereka sakinah ketentraman, kemudian rahmat meliputi mereka dan malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka pada orang yang ada di sisi Allah. Apa syahid istidlal dari dua hadis ini? Hadis pertama, Rasulullah menyebutkan la yaq'udu qaumun yadhkurunallah, ya, dzikir, tentang majelis dzikir. Pada hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan majtama qaumun, ya, fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, yaitu majelis ilmu. Apa keutamaan dari keduanya? Keutamaan majelis, dalam majelis zikir dan ilmu. Yang pertama, yaitu hafathumul malaika. Yang kedua, ghasyathum rahmah. Yang ketiga, nazalat alaihimu sakinah. Kemudian wa dzakarallahu fi man indah. Iya, dua hadis ini, yang pertama dalil tentang bahwasannya, nah, orang yang berzikir mendapatkan empat utamaan tadi, demikian pula majelis ilmu, nah, iya, mendapatkan empat keutamaan tadi, yang menunjukkan bahwasannya majelis zikir juga majelis ilmu. Termasuk majelis ilmu adalah majelis zikir. Nah, termasuk majelis zikir adalah majelis ilmu. Nah. Qala Muhammad bin Ismail Amir Al-Kuhlani San'ani fi Subul Salam. Berkata Muhammad bin Ismail Amir Al-Kuhlani San'ani, Imam San'ani, Muhammad San'ani, dalam Subul Salam mengatakan, dalla al-hadith ala fadilatil majalis dzikr wa dzakirina wa fadilatil ijtima' ala dzikr. Hadith ini menunjukkan tentang keutamaan majlis zikir dan juga menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang zikir dan juga keutamaan berkumpul untuk zikir. Wa akhrajahu Bukhari, dan Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan dalam hadis dengan lafaz inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah ta'ala tunadu hallamu ila hajatikum qala ayakhufunahum bi ajnihatihim ila samai dunya. Al-hadis. Sesungguhnya Allah mempunyai para malaikat yang mereka berkeliling di jalan, mengelilingi jalan mencari orang-orang yang berzikir. Maka apabila mereka mendapatkan satu kaum yang mereka berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil, kemari, kemari, kepada apa yang kalian tuju. Maka berkata rawi, maka malaikat pun, kata Rasulullah, ya kata Rasulullah SAW, maka mereka pun, ya, berkelilingi mereka, nah, dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Al-hadith. Kata Syekh Sanafidullah, ha wa hadha min fadailil majalisi dzikir tahduruha malaika. Ini dia. Di sini adanya keutamaan-keutamaan majlis dzikir, di antaranya hadirnya malaikat ba'dal iltimasihim laha, yaitu malaikat hadir. Iya, malaikat hadir. Dan kita harus meyakini dan beriman tentang apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis ini, malaikat mencari majlis dzikir dan mereka hadir. Iya, mereka hadir di majlis dzikir. Dan kita harus yakini. Nah, ini keutamaan besar. Ya, seseorang yang dia memahami hadis Rasulullah, ketika mereka mencari ilmu akan khusyuk. Kenapa? Mereka bersama malaikat. Bersama malaikat di dalam majlis ilmu, ya, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan tidur malu, ya. Ya, malu nanti dicatat sama malaikat. Nah, ini tidur nih. Iya. Yeah. Nah, jangan ngantuk-ngantuk di dalam majelis ilmu. Iya. Yeah. Semangat, punya semangat. Wal murad bi dzikr, sedangkan yang dimaksud dengan zikir di sini adalah wa tasbih wa tahmid wa tilawatil Qur'an wa nahwi dzalik. Tasbih, mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, baca Al-Qur'an, masyaallah. Iya, alhamdulillah di mahad ini setiap hari ada majelis tilawatul Qur'an, hafalan Qur'an, karena majelis tempat mahad ini adalah untuk menghafal Qur'an. Masyaallah. Sebuah keutamaan yang sangat besar. Ya, di mana para malaikat berdatangan mencari orang-orang yang zikir kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Ya, jangan kita lalaikan kesempatan ini. Keutamaan yang sangat besar. Karena malaikat hadir kepada bersama mereka. Wa dzikr haqiqah, dan hakikat zikir adalah fi dzikr lisan. Yujar alaihi natiq wa la yastaritu ihtidaru ma'nah. yaitu hakikatnya adalah dia berzikir menyebut zikir-zikir sebagaimana sudah disebutkan, entah dia menyebut nama-nama Allah, entah dia menyebut tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil, ya ima dia membaca Al-Quran, itu zikir. Dan diberikan pahala atas orang yang melakukannya, yang mengucapkan zikir tersebut. Dan tidak syarat, disyaratkan menghadirkan maknanya. Tidak disyaratkan seperti itu, harus dia menghadirkan maknanya. Wa innama yustarad alla yuqsad ghairah. Hanyasanya syaratnya adalah dia ketika zikir itu tujuannya bukan yang lain, tujuannya bukan kepada selain Allah, itu syaratnya. Wa inda fa'ila dzikri bilisan adzikir bil qalbi fahuwa akmal. Maka jika ketika dia zikir dengan lisan kemudian dia gandengkan dengan zikir di dalam hati, maka itu lebih sempurna. Dia zikir dengan lisan tetapi dalam hatinya juga dia ya ikut di dalam memahami makna dari zikir tersebut. Wa indafa ilaihi ma istihdaru makna, ya, atau tadi hanya semata-mata dia zikir dengan lisan kemudian dia di dalam hati juga. Kemudian juga kalau dia bisa menggandengkan, mengikut sertakan keduanya, zikir dengan lisan, zikir dengan hati, istihdar makna dikir, dia menghadirkan makna dikir. Wa mashtamala alaihi min ta'zimillah, dan apa saja yang terkandung padanya di dalamnya berupa pengagungan kepada Allah. Wa nafin naqais anhu izdadan kamalan. Kalau disertai ini, dia zikir kepada dengan lisan, dia juga zikir dengan lisannya, kemudian dia berusaha menghadirkan maknanya, dia tahu paham maknanya, kemudian juga digabungkan padanya perkara yang ketika zikir itu adanya pengagungan terhadap Allah, juga adanya meniadakan kekurangan-kekurangan dari Allah, izdada kamalan, ya, bertambah sempurna kesempurnaannya. Wa in waqa'a dhalika fil 'amal salih mimma farada min salatin aw jihadin aw gharihima fa kadhalik. Iya, fa in saha tawajjuh wa akhlasun lillah fa huwa ablagh fil kamal. Demikian pula kalau hal itu terjadi di dalam melakukan amalan saleh, ya, dengan lisan, dengan hati, mengetahui maknanya, kemudian adanya pengagungan terhadap Allah, menghilangkan, meniadakan kekurangan dari Allah. Kalau itu dalam amalan soleh, yang termasuk apa yang Allah wajibkan, seperti sholat atau jihad, atau selain keduanya, dia lakukan seperti itu juga, maka, ya, kalau dia benar-benar tawajjuh mengarahkan ya amalan saleh zikirnya ini wa akhlasun lillah, mengikhlaskan hanya untuk Allah, fahuwa ablagh, itu lebih sempurna. Nah, wa qala al-Fakhr Razi al-murad bi dzikri lisan al-fadhu dalah al-tasbih wa tahmid wa tamjid wa dzikir bil qalbi tafakkur fi adillati dzati wasifat wa fi adillati taklif min al amri wa nahyi hatta yatli' ala ahkamihi wa fi asrari makhluqatin lillah wa dzikr bil jawari huwa an tasira mustaghriqah bi ta'an min thammati sama Allahu shala dzikran iqalihi was'amu ila zikrillah. kata Fakhr Razi, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah zikir dengan lisan itu dengan melafadzkan, ya, lafadz-lafadz yang ditunjukkan di dalam tasbih. Subhanallah, subhanallah. Kemudian juga tahmid alhamdulillah, tamzid la ilaha illallah. Ya, itu maknanya dengan lisan. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, dengan dia lisan dan hatinya. Dengan lisannya. Kemudian yang dimaksud dengan zikir dengan lisan, dengan hati adalah tafakkur. Merenungi, memikirkan dalil pada zat Allah dan sifat Allah. Subhanallah, dia paham maknanya adalah mensucikan Allah dari kekurangan. Kemudian alhamdulillah, dia tahu maknanya la ilaha illallah, dia tahu maknanya Allahu Akbar, dia tahu maknanya, konsekuensinya, buah dari mengimani ya tasbih tersebut. Ya, wa fi adillati taklif min al-amr wa nahy, dan juga ya memikirkan di dalam adillah dalil yang ditunjukkan pada tugas dari perintah dan larangan, sampai dia bisa menelaah tentang hukum-hukum Allah. Iya, demikian. Fi asrari makhluqatillah, pada rahasia-rahasia di dalam makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adanya perintah di dalam zikir ketika dia berzikir Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dia renungi perintahnya akbar, larangannya seperti itu. Nah, Allah menerapkan hukum-hukumnya penuh hikmah, Allah Maha Besar. Kemudian juga ya adanya rahasia Allah pada makhluk-makhluk, rahasia pada makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Demikian dia memahami, atau dalam masalah asma wa sifat. Nah, yang banyak faedahnya kalau kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Sedangkan zikir dengan jawarih yaitu antasira mustaghraq bi taat. Anggota badannya itu digerakkan untuk melakukan ketaatan. Istaghriqah menenggelamkan diri, maksudnya digerakkan untuk melakukan ketaatan, ketaatan, larut di dalam ketaatan kepada Allah. Maka dari sini adanya faedah ya ikhwan, antara lisan, hati, dan anggota badan ada keselarasan. Masing-masing amalan ya dibuktikan dengan lisannya, terbukti dengan hatinya, terbukti dengan anggota badannya. Maka tidak ada faedahnya seseorang yang hanya dikir dengan mulutnya subhanallah, astagfirullah, astagfirullah, atau tetapi pengamalannya di dalam anggota badannya, jawarihnya, dia melakukan bid'ah, dia melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menunjukkan dusta atau bohong, tidak jujurnya dia di dalam zikir kepada Allah. Karena orang yang zikir kepada Allah semakin takut, semakin tawadu, semakin menjaga diri dengan ketakwaan kepada Allah, menjaga dirinya agar tidak melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah. Ada pakai apa, sampai 1000 kali subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, tapi ngerokok. Waktunya ngerokok, yang ngerokok dusta dia, gak jujur orang ini. Iya, menunjukkan ketidakjujurannya dia di dalam zikir kepada Allah. Karena orang yang zikir kepada Allah, dia tentram hatinya, dia tidak butuh. Karena orang yang ngerokok itu kan stres, ya. Dia ingin mencari ketentraman dengan rokok. Sebagian ya orang seperti itu. Atau karena gengsi atau yang lainnya mengikuti zaman. Sedangkan orang yang zikir kepada Allah tidak butuh seperti itu. Iya, karena tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala ingin mendapatkan pahala Allah, ingin mendapatkan balasan Allah Subhanahu wa taala yang dituju akhirat. Iya, jiwanya tentram, tenang, akhlaknya bagus, baik. Nah, seperti itu. Ini adanya keselarasan antara lisan, hati dan anggota badan. Itulah keimanan al-jawar. Ya, oleh karena itu Allah menamakan sholat dikir. Nah, ini dia. Ini menunjukkan bahwasannya, ya, demikian pula orang yang sholat sebagaimana fungsinya adalah atau faedahnya adalah apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena sholat dzikir. Iya, Allah menamakan sholat itu dzikir. Di dalam firman Allah surat Al-Jum'ah ayat ke-9, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kalian untuk dzikir kepada Allah. Nah, makanya bohong kalau dia banyak dzikir tetapi melakukan bid'ah, melakukan maksiat. Nah, na'udzubillah. Seperti itu. Rokok atau yang lainnya. Nah, atau dzikir tapi dengan dangdutan, berdakwah dengan dangdut, enggak mungkin. Seperti itu. Ada sholat seperti orang yang dia sholat tetapi dia pada sholat mencuri sendal orang, pada sholat dia melakukan kebid'ahan, pada sholat dia dia melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar sunnah atau maksiat atau dosa besar. Ini menunjukkan sholatnya imma tidak ikhlas, imma dia melakukan bid'ah, atau imma kurang syarat dan rukunnya dari sholat, atau dia yang disebutkan sahun di dalam as-sholat, ya, lalai ketika di dalam sholat. Nah, sehingga dia melakukan perbuatan keji, harusnya mencegah diri dari kekejian dan fahsya wal mungkar, tapi dia malah justru melakukannya. Demikian pula dikir-dikir yang lainnya. Ya, harus ada keselarasan antara lisan, ya, hati dibuktikan dengan lisan dan juga dibuktikan dengan anggota badan al-jawarih. Demikian pula tilawatul Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran dia harus mempunyai akhlak yang baik. Iya, sebagaimana Imam Nawawi rahimahullah ketika membawakan pentingnya keutamaan di dalam qiraatul Quran, orang-orang yang mempunyai hafalan Al-Quran, membaca Al-Quran harus mempunyai adab-adab akhlak. Nah, karena yang dibaca kalamullah yang di sana mempunyai pengaruh besar terhadap kejiwaan, ya, terhadap diri kita sebagai pedoman kita, sebagai obat dari hati kita, akan mempunyai pengaruh yang dampak yang positif, dampak yang baik kepada diri kita. Lalu kok kenapa di dalam banyak yang baca Al-Quran tetapi ternyata akhlaknya jelek seperti itu? Imak tadi, imak dia tidak ikhlas, imak dia melakukan bid'ah, tidak mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, imak dia ya tidak punya adab-adab, ya, hilang rukun dan syaratnya sehingga dia melakukan, ya, perkara-perkara yang harusnya mencegah ketika dia zikir, ketika dia sholat, ketika baca Al-Quran, mencegah dirinya dari kemungkaran dan, ya, kekejian, malah justru dia melakukannya. Ketidakikhlasan dia di dalam baca Al-Quran, dalam zikir, karena ada tujuan-tujuan yang lain. Nah, sehingga dia mempunyai akhlak yang jelek. Ya, tidak seharusnya seorang talabul ilmi yang dia baca Quran kemudian akhlaknya jelek. kok malah justru kasar. Iya, khawarij. Ya, khawarij salah satu bentuk firqah yang mereka menampakkan ketaatan kepada Allah tapi tidak manfaat ketaatannya. Kenapa? Karena tidak sampai tembus ke dalam hatinya. Baca Al-Quran, hafal Al-Quran, tetapi tidak memberikan manfaat Al-Quran itu kepada dirinya, sehingga rusak akhlaknya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah, maka dia akan berani kepada makhluk Allah. Buktinya dengan menumpah darah, numpahkan darah kaum muslimin. Nah, makanya diperbaiki, mumpung kita masih muda belia, untuk mempunyai akhlak adab yang baik di dalam majelis, di luar majelis, terhadap sesama, untuk membuktikan ini bahwasanya di dalam membaca Al-Quran, talabatul ilmi itu membawa pengaruh yang baik, amalan yang soleh, yang kelak kita akan memetik buahnya di akhirat nanti. Tafadhal barakallahu fikum.